الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Rabiul Akhir 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 15 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke hadis yang keempat dari babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud di atas 7 anggota badan. Dan telah kita jelaskan hadis ini pada pertemuan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, kita akan masuk pada malam hari ini pembahasan hadis yang kelima. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Abdurrahman ibn Sakhrin Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Namun sebelum kita membaca hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, kita masuk kepada hadis yang kelima, hadis yang ke-82 dari silsilatul umdah, yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qama ila shalah, apabila beliau akan mengerjakan salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau kerjakan pertama kali? Yukabbiru hina yaqumu. Takbir yang dimaksudkan pada penggalan pertama penjelasan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini maksudnya adalah takbiratul ihram. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram seperti yang telah kita sebutkan adalah perkara yang wajib, yang apabila ditinggalkan oleh seorang musalli maka salatnya tidak sah. Sehingga al-masbuqun, orang-orang yang masbuq pun harus memperhatikan lafaz takbir ketika dia terlambat di dalam salatnya, ucapkan Allahu Akbar untuk membuka salat tersebut. Dan ini bukan hanya pada salat-salat wajib, salat-salat yang lainnya pun dalam salatun nawafil, al-mutlaq dan yang semisalnya, juga tata cara membukanya adalah dengan lafaz takbir pada pertama kali yang dikenal dengan takbiratu al-ihram. Thumma yukabbiru hina yarka. Kemudian kata Abu Hurairah, Ketika Nabi SAW selesai mengucapkan takbir pada saat memulai salat beliau alaihi salatu wassalam, takbir yang kedua yang beliau ucapkan, yang beliau lafadzkan adalah hina yarka, ketika beliau akan menuju ruku'nya. Jadi ketika ruku' juga mengucapkan at-takbir Allahu Akbar, seperti yang kita lakukan selama ini. Thumma yaqul, kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat bahagian tubuh beliau dari ruku' tersebut. Jadi kalau bangkit dari ruku' ucapannya bukan takbir, bukan Allahu Akbar, akan tetapi sami'allahu liman hamidah, sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pada saat beliau sedang berdiri. Jadi ketika bangkit dari ruku' mengucapkan sami'allahu liman hamidah dalam posisi yang telah sempurna berdirinya beliau alaihi salatu wassalam, wa huwa qa'imun, beliau mengatakan rabbana walakal hamdu. Beliau mengatakan rabbana walakal hamdu, bacaan yang masyhur bagi seorang yang melakukan al-i'tidal. Kemudian dia berdiri menunggu gerakan salat atau rukun salat yang berikutnya, yaitu as-sujud. Thumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali bertakbir ketika beliau akan melakukan as-sujud. Thumma yahwi ay ila sujud. Ketika beliau akan melakukan sujud dari posisi berdiri, i'tidal, sudah bangkit dari ruku', sudah berdiri dengan sempurna, sudah membaca rabbana walakal hamdu, beliau bertakbir lagi untuk menuju ar-ruku'. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, dan beliau kembali lagi bertakbir ketika akan mengangkat tubuh beliau, kepala beliau alaihi salatu wassalam, dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Thumma yukabbiru hina yasjud. Kemudian beliau ketika akan sujud lagi dari posisi duduk tersebut, kembali lagi mengucapkan lafaz takbir. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Dan pada saat sujud yang kedua, kemudian akan bangkit dari sujud lagi, kembali lagi bertakbir. Thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiyaha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan sisa rakaat yang ada, rakaat kedua, ketiga, keempat, dengan hal-hal yang sama sampai selesai, yaitu mengucapkan takbir pada setiap rukun-rukunnya. Wa yukabbiru hina yaqumu min athnataini ba'dal julus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula beliau bertakbir hina yaqumu min athnataini, ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertakbir pada saat selesai dari duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud pun beliau mengucapkan takbir untuk menuju rakaat yang ketiga. Selesai penukilan yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah yarakumullah. Hadis yang ada di hadapan kita ini memberikan kita beberapa faedah penting. Yang pertama, takbir yang wajib untuk dikerjakan oleh setiap orang yang akan mengerjakan sholat namanya adalah takbiratul ihram, dan ini tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana ketika seorang akan menutup sholatnya, seorang akan membatalkan sholatnya, menyelesaikan sholatnya, maka dia akan mengucapkan at-taslim, assalamualaikum ke arah kanan dan assalamualaikum ke arah kiri. Karena kalau tidak dia ucapkan taslim, tidak akan mungkin dia selesai. Seperti kita halnya menunggu imam maghrib, isya, al-fajr, zuhur dan asr. Ketika tasyahudul akhir membaca at-tahiyah, kita tidak akan menyelesaikan sholat kita kecuali setelah imam mengucapkan salamnya, walaupun lama kita menunggu. Nah, Itu adalah gerakan yang bisa menyelesaikan sholat kita. Begitu pula ketika takbiratul ihram. Jadi jangan sampai kita terluputkan dari takbiratul ihram. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Kemudian faedah yang kedua, takbir-takbir yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ini dikenal oleh para fuqaha dengan takbiratul intiqal. Dikenal oleh para fuqaha dengan takbiratul intiqal. Takbir yang menunjukkan perpindahan gerakan. Perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu ditandai dengan adanya takbir. Jangan hanya sekedar sholat tanpa ucapan takbir. Ya insyaallah ta'ala di akhir majelis kita akan bahas khilaf, perselisihan para ulama tentang hukum mengucapkan takbir ini. Ya insyaallah ta'ala akan dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi bahwa hukumnya adalah wajib, sama seperti seorang mengucapkan takbiratul ihram pada saat sholat sendiri, apalagi begitu pula al-imam. Wajib al-imam untuk mengucapkan takbir demi takbir, untuk berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ikhwati fillah yara'akumullah, al-imam Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan hadis ini, kemudian diberikan sebuah nama, sebuah judul, bab oleh al-imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kata al-imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu ithbatit takbiri fi kulli khafdin wa raf'in fi salati. Bab ithbatit takbir fi kulli khafdin wa raf'in fi salah. Bab yang menjelaskan tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan ruku' atau mengangkat badan beliau alaihi salatu wassalam, setiap gerakan-gerakan salat maka beliau mengucapkan at-takbir, illa kecuali raf'ahu minar ruku', kecuali pada saat beliau bangkit dari ruku'. Ini masih bab yang disebutkan oleh al-imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Fayaqulu fihi sami'allahu liman hamidah. Jadi semua gerakan intiqal, perpindahan satu rukun ke rukun yang lain, satu gerakan ke gerakan yang lain, semuanya disertai dengan takbir dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu gerakan yang namanya bangkit dari ruku. Beliau mengucapkan alaihi salatu wassalam sami'allahu liman hamidah. Itu saja yang berbeda. Yang lainnya semuanya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan, bagaimana kalau kita harus melakukan sujud sahwi di akhir sholat misalkan, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Bagaimana apabila kita akan melakukan sujud ketika membaca ayatus sajdah dalam keadaan kita sedang berdiri, imam sedang berdiri, atau mungkin kita sholat sendirian sedang berdiri membaca ayat sajdah, kita disunnahkan untuk sujudut tilawah, apa yang kita baca? Perpindahan dari gerakan berdiri menuju sujud juga dengan at-takbir. Itu faedah yang disebutkan oleh para al-fuqaha. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, dinukilkanlah oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah redaksi apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Karena apa yang ada di al-umdah, apa yang ada di hadapan kita yang telah kita baca redaksi hadisnya tadi, itu hitungannya adalah ringkasan. Tidak redaksi full, tidak lafaz atau riwayat sempurna dari al-imam Muslim alaihi rahmatullah, gabungan dari Bukhari wa Muslim. Adapun al-imam Muslim alaihi rahmatullah sama pelafatannya ketika Abu Hurairah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, terus sama sampai kepada lafaz thumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu minal masna. Ini perbedaan lafaz. Kalau dalam lafaz Bukhari yang ada di hadapan kita, minasnataini, beliau pun mengucapkan takbir pada saat beliau akan bangkit dari tasyahudul awal. Jadi dua rakaat beliau duduk di antara dua sujud, bangkitnya juga mengucapkan lafaz at-takbir. Pada lafaz al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yukabbiru hina yaqumu minal masna ba'dal julus. Jadi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud, bangkitnya pun dengan lafaz at-takbir. Perhatikan lafaz al-masna. Lihatlah bagaimana telitinya para muhaddisin dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang secara makna sama, al-matsna atau minatsnataini, semuanya maknanya sama. Artinya juga sama, dari dua rakaat, dari duduk di antara tasyahudul awal, duduk ketika beliau tasyahud al-awwal, sama maknanya, akan tetapi dibedakan riwayat-riwayat yang memang sampai kepada mereka, telitinya para muhaddisin. Kemudian di akhir riwayat ini Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan, thumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengucapkan, ini yang tidak ada pada Al-Umdah, thumma yaqulu Abu Hurairah. Abu Hurairah setelah meriwayatkan hadis tersebut dari awal sampai akhir, Nabi sebelum memulai sholatnya bertakbir, ketika beliau akan rukuk bertakbir, bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana walakal hamdu, ketika beliau akan sujud bertakbir, bangkit dari sujud pertama bertakbir, akan sujud yang kedua bertakbir, bangkit dari sujud yang kedua pun bertakbir, sampai selesai sholatnya, isinya takbir, takbir dan takbir. Kemudian yaqul Abu Hurairah mengatakan, inni la ashbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inni la ashbahukum salatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah la ashbahukum, orang yang paling mirip yang paling menyerupai salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tata cara salatnya dengan tata cara salatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga maksudnya apa? Ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, adanya takbiratul intiqal, adanya takbir dari perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lain, jangan kalian ragu. Karena aku adalah la ashbahukum salatan bi Rasulillah. Aku orang yang paling serupa, paling mirip salatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ikhwati fillah yarakumullah, bentuk hadis mauquf yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Dengan ini mereka yang mendengarkan hadis Abi Hurairah atau riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini akan senantiasa memegang apa yang disampaikan oleh beliau dari tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, di antara syarah atau penjelasan dari hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam syarahnya beliau. Beliau mengatakan, hadza dalilun ala anna muqaranatut takbiri li hadhihi alharakat wa bastihi 'alayha. Dalam riwayat ini ada dalil ala muqaranatut takbir li hadhihi alharakat. Dalam hadis ini terdapat sebuah dalil agar kita menyandingkan ucapan takbir dengan gerakan sholat. Jadi disandingkan. Ketika akan ruku, Allahu Akbar. Jangan ruku dulu baru Allahu Akbar. Nah, ini kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, pendapat beliau, seorang faqih min fuqaha'il asr. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, hadza dalilun ala muqaranati takbiri li hadhihi al-harakat. Di zamannya beliau, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah terkenal sebagai seorang yang faqih. Maka pendapat beliau bahwa seorang yang mengucapkan takbir pada takbir-takbir intiqal tersebut harus disandingkan, dibarengi dengan gerakan salatnya. Wa bastihi 'alaiha, dan terus membacanya mengikuti pada gerakan demi gerakan. Fayabda'u bit takbiri hina yashra'u fil intiqali ila ruku'. Maka seorang di sunnahkan, dianjurkan untuk mengucapkan takbir ketika akan berpindah dari posisi berdiri menuju ar-ruku', wa yamudduhu hatta yasila haddar raki'in, dan dia disunnahkan untuk sedikit memanjangkan lafaz takbir tersebut. Perhatikan, disunnahkan untuk memanjangkan lafaz takbir tersebut, jadi jangan terlalu singkat Allahu Akbar, dipanjangkan lafaz takbirnya Allahu Akbar, dipanjangkan lafaz takbirnya, hatta yasila haddar raki'in, sampai orang-orang yang ruku' juga ruku' bersamanya, sampai orang-orang yang ruku' juga ruku' bersamanya. Thumma yashra'u fi tasbihir ruku', Kemudian orang-orang yang ruku, jamaah sholat, membaca tasbih, membaca doa ketika dia ruku, subhana rabbiya al-azim, wa yabda'u bit-takbir hina yashra'u fil huwi ila sujud. Begitu pula ketika takbir diucapkan pada saat seorang menuju sujudnya. Seorang imam lebih khusus menuju sujudnya, dipanjangkan sampai menuju tempat sujudnya. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang sujud. Wa yamudduhu hatta yad'u jabhatahu 'alal ard. Dia memanjangkan bacaan takbirnya tersebut sampai benar-benar dia letakkan wajahnya di atas bumi. Dia letakkan wajahnya di atas tempat sujudnya. Jadi jangan masih pertengahan antara berdiri dengan sujud, baru pertengahan gerakan sudah selesai takbirnya. Allahu Akbar, belum sampai. Khawatir, apa kekhawatirannya? Didahului oleh makmum. Kalau bisa didahului oleh makmum berarti imam juga memiliki kesalahan. Karena terlalu cepat ucapan takbirnya. Karena makmum itu kan posisinya akan mengikuti setelah imam selesai. Allahu Akbar, mendengarkan ucapan bar, baru makmum bergerak. Biasanya demikian. Dan itulah yang diajarkan. Maka ketika seorang imam belum sampai wajahnya di tempat sujudnya, jangan menutup lafaz takbirnya. Ini yang diambil faedahnya oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu gerakan demi gerakan. Intinya kita memanjangkan sedikit bacaan takbir sampai ke gerakan berikutnya. Dari berdiri menuju ruku, dari berdiri menuju sujud, dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, dan gerakan-gerakan yang lainnya. Kemudian Al-Imam As-San'ani alaihi rahmatullah di dalam Hasyiatul Umdah. Al-Imam As-San'ani alaihi rahmatullah di dalam Hasyiatul Umdah beliau mengatakan, zahiru qawlihi, zahirnya dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, yukabbiru hina kadha, Nabi SAW bertakbir ketika akan memulai sholatnya, Nabi bertakbir ketika akan menuju ruku, Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir ketika akan menuju sujud, dan yang seterusnya. Wa hina kadza anna at-takbira yuqarinu hadhihi al-harakat. Al-Imam As-San'ani memiliki pendapat yang sama persis dengan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Jadi lafaz Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau afwan, lafaz Abu Hurairah, penjelasan Abu Hurairah ketika mengatakan hina, hina, dan hina. Hina itu artinya pada saat. Nabi bertakbir pada saat beliau akan ruku. Nabi bertakbir pada saat beliau akan sujud. Jadi berbarengan antara gerakan dengan lafaz takbir tersebut. Yuqarinu hadhil harakat. Bersamaan dengan gerakan-gerakan ini. Fayushra'u fit takbiri inda btida'ihi lirrukni. Bahkan disyariatkan seorang untuk memulai sholatnya dengan takbir, karena itu merupakan rukun utama dari sholat. Wa ammal qawlu bi annahu yamuddu takbir hatta yutimmul harakah fala wajhalahu. Sedikit beliau mengomentari apa yang telah disampaikan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Adapun pendapat yang mengharuskan, atau paling tidaknya menganjurkan, adapun pendapat yang menganjurkan seorang yamuddu takbir, memanjangkan bacaan takbirnya, memanjangkan lafaz takbirnya, hatta yutimmal harakah, sampai gerakannya sempurna. Dia tidak tutup lafaz takbirnya sampai sempurna rukuknya, dia tidak tutup lafaz takbirnya sampai sempurna sujudnya, dia tidak tutup lafaz takbirnya sampai sempurna duduk di antara dua sujudnya, dan yang seterusnya. Itu pendapat Al-Imam An-Nawawi yang telah kita nukilkan tadi. Tapi kata Imam As-San'ani, pendapat ini la wajhalahu, kurang tepat. Bal ya'ti bil lafzi min ghairi ziyadatin ala adaihi wala nuqsan anhu. Bahkan yang disyariatkan, kata Imam As-San'ani, seorang dianjurkan untuk tidak menambah. Jadi apa yang menurut dia lafadznya cukup untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, dari berdiri menuju sujud, dia sedikit panjangkan. Tapi tidak harus sampai wajahnya imam ke tempat sujud baru dia berhenti, tidak harus. Ini pendapat Al-Imam As-San'ani alaihi rahmatullah. Dan pendapat ini pendapat yang lebih rajih, selama, perhatikan qaidnya, perhatikan syaratnya, selama sang imam bisa meyakini al-ma'mumun yang berada di belakangnya tidak mendahului dia. Artinya apa? Walaupun imam belum menempelkan wajahnya di bumi Allah Subhanahu wa taala, di tempat sujudnya, dia menyelesaikan lafaz takbirnya, enggak ada masalah. Tapi harus dia yakini bahwa makmum tidak ada yang mendahului dia. Nah, ini harus dibahas tentang kecerdasan seorang imam. Jadi imam harus hikmah, benar-benar bisa melihat keadaan. Artinya apa? Artinya kalau dia menjadi imam di tengah para talabatul ilm yang mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, mengetahui besarnya ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi makmum yang mengikut atau mendahului, bagi makmum yang mendahului gerakan imam, maka enggak ada masalah dia pendekkan lafaz takbirnya, enggak ada masalah. Tapi kalau dia berada di satu keadaan awam, awamul muslimin yang dia imami, sepuh-sepuh, tua renta, atau mungkin sufiyah yang dia imami, seorang sufiyah am min awamil muslimin atau yang seterusnya, akan mengikuti gerakan imam setelah dia mendengar imam selesai dari takbirnya. Jadi walaupun imam belum sempurna sujudnya, selesai bacaan takbirnya Allahu Akbar, di pertengahan sujud akan diikuti oleh awam al-muslimin. Maka dia harus cerdas, maka dia harus benar-benar melihat kondisi, mempelajari kondisi makmumnya. Itulah makna yang disampaikan oleh al-imam as-San'ani alaihi rahmatullah. Adapun persyaratan, harus wajahnya diletakkan di tempat sujudnya, sudah sempurna sujudnya, baru dia menyelesaikan lafaz takbirnya. Keharusan ini yang dikomentari, yang diluruskan oleh al-imam as-San'ani alaihi rahmatullah, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengharuskan yang demikian. Intinya jangan sampai makmum-makmum yang ada mendahului gerakan imamnya. Maka syahidnya ikhwati fillah yarakumullah, pelajarannya, faedahnya adalah ketika seorang imam membaca lafaz takbir, dia diberikan dua pilihan. Yang pertama, memanjangkan bacaan takbirnya, Allahu Akbar. Kan begitu kita dapati orang-orang awam, apalagi di masjid-masjid awamul muslimin, dari berdiri sampai rukuk Allahu Akbar sempurna. Enggak ada masalah, Imam Nawawi yang diikuti. Atau kalau di ma'had-ma'had Ahlus Sunnah biasanya Allahu Akbar, enggak ada masalah. Al-Imam As-San'ani, masing-masingnya memiliki pendapat dari imam min a'immati as-salaf. Sehingga permasalahan yang seperti ini tidak perlu dipanjang atau dipersulit atau dibikin ribet dan yang seterusnya. Kembali kepada permasalahan fikih, kita harus memiliki was'u as-sadr. Sehingga lafaz takbir dari imam dipersilahkan, imam melihat kondisi makmum di tempatnya masing-masing. Kalau dia mengimami awamul muslimin, maka jangan dipendekkan bacaan takbirnya, panjangkan agar makmum tersebut tidak mendahului gerakan al-imam. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh al-imam Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di di dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Beliau mengatakan fihi dalilun ala wujubi takbiratil intiqalat wa huwa min mufradati madhhabi Ahmad. Dalam hadis ini, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, terdapat dalil wajibnya seseorang yang mengerjakan sholat untuk mengucapkan takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, dari satu rukun ke rukun yang lain. Wa huwa min mufradati madhhabi Ahmad, dan ini merupakan pendapat yang hanya dimiliki oleh al-imamu Ahmad. Al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, dalam khilaf yang ada yang insyaallah taala akan kita bawakan, beliau memiliki dua pendapat. Dan sering al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah memiliki dua pendapat. Begitu pula imam-imam yang lainnya, seperti misalkan al-imam Asy-Syafi'i, ma'ruf di tengah-tengah beliau bahwa beliau alaihi rahmatullah memiliki qaulul qadim wa qaulul jadid, ucapan yang baru atau pendapat yang baru dan pendapat yang lama. Dan ini ternukil dari para fuqaha. Bukan artinya, oh berarti a'imah ini tanakud, kontradiksi antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Bukan, ini masalah fikih ya akhi. Masalah fikih, mungkin ketika al-imam Syafi'i memiliki qaulul qadim, belum sampai hadisnya kepada beliau. Ilmu itu kan terus bertambah, kita gak mungkin punya ilmu yang sempurna. Sampai akhir hayat pun kita tidak akan bisa memiliki ilmu yang sempurna, warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada kekurangan, itulah kondisi a'imah. Maka ketika mereka memiliki qaulul jadid, artinya oh ada tambahan faedah baru, oh ada hadis yang baru, oh ada riwayat yang baru, akhirnya mereka rujuk. Justru ini menunjukkan tarajuknya mereka dari pendapat yang lama. Ini keistimewaan yang ada di sisi mereka, para imam. Sehingga jangan dicela atau dipojokkan permasalahan yang demikian. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah punya dua pendapat yang insyaallah taala akan kita nukilkan. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam Syedi. Wa ghairuhu minal a'immati yara istihbabuha, dan selain Al-Imam Ahmad memiliki pendapat bahwa takbiratul intiqalat adalah mustahab, hukumnya sunnah. Wassahihu, dan pendapat yang benar, kata Imam Syedi, wassahihu, dan pendapat yang benar artinya yang dirojihkan oleh beliau, yang dirojihkan oleh beliau alaihi rahmatullah, madhabu Ahmad, yang benar adalah pendapat Al-Imamu Ahmad yang mengeluarkan pendapatnya bahwa takbiratul intiqalat, Allahu Akbar, Allahu Akbar di setiap gerakan-gerakan sholat, rukun satu ke rukun yang lain adalah hal yang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Lil ahadith, berdasarkan hadith-hadith yang sahih yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Walil hukmi al-kathirati fi dhalik. Walil hikami al-kathirati fi dhalik. Dan berdasarkan hikmah-hikmah yang banyak dari pendapat tersebut. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para fuqaha, di antaranya Imam Ahmad alaihi rahmatullah, adalah fokusnya, konsentrasinya seorang musolli dalam mengikuti gerakan-gerakan yang ada, dalam mengerjakan rukun-rukun yang ada pada sholatnya. Jadi dia harus benar-benar fokus mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari rukunya, dia ucapkan Sami'allahu liman hamidah. Dan ini orang yang fokus di dalam sholatnya, dekat dengan kekhusyuan. Berbeda dengan orang yang lalai dalam sholatnya, bisa jadi ketika dia bangkit dari ruku' dia ucapkan Allahu Akbar, padahal seharusnya dia ucapkan Rabbana, Rabbana walakal hamdu. Ini salah satu hikmah. Walil hikami al-kathirati fi dhalik, berdasarkan hikmah-hikmah yang banyak pada perkara tersebut atau pendapat tersebut. Wahuwa min syiari sholat, dan ini merupakan syiar dari sholat seorang muslim. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudawimu ala dhalik huwa wa khulafa'uhu man ba'dahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula khulafa ar-rasyidin setelah beliau pun mengamalkan hal yang sama, mengucapkan takbiratul intiqalat di setiap perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Tidak hanya mengikuti gerakan imam, akan tetapi melafadzkan hina yaqulu hina yaqulu hina, semuanya memberikan kita faedah bahwa lafaz takbir tersebut diucapkan walaupun kita sebagai makmum mengucapkannya dengan hal yang lirih. Wa ba'da qala, wa qad qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di dalam riwayat yang lain Abu Salamah ibn Abdurrahman menukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwa ketika Abu Hurairah mengerjakan salat, apa yang beliau sampaikan dalam hadis atau riwayat yang ada di hadapan kita ini benar-benar langsung dipraktekkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, langsung dipraktekkan oleh Abu Hurairah dan disaksikan oleh para murid beliau dari kalangan tabi'in, disaksikan oleh para tabi'in, dan Abu Hurairah mempraktekkan hal ini di hadapan murid-muridnya. Jadi dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ketika ruku mengucapkan takbir, bangkit rabbana sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, terus takbir demi takbir yang diajarkan oleh Abu Hurairah di dalam praktek sholatnya di hadapan para murid beliau. Jadi semuanya lafaz takbir, berbeda dengan satu gerakan yaitu bangkit dari ruku yang diucapkan adalah sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Itu yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah. Thumma yaqulu hinna yansarif, kemudian Abu Hurairah mengatakan setelah selesai dari gerakan-gerakan tersebut, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni laakrabukum syabahan, inni laakrabukum syabahan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling mirip, aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan kalian ragu untuk meniru dan mencontoh gerakan-gerakanku. Itu yang dimaukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. In kanat hadhihi li salatihi hatta faraqat dunya, dan ketahuilah bahwa seperti inilah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggalkan dunia ini. Bahkan ditakid oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengerjakan salat terakhirnya pun masih terus melafadzkan takbir, takbir dan takbir setiap pergeseran atau pergerakan, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Maka hadis Abi Hurairah tersebut dalam riwayat dari sang murid yang bernama Abu Salamah ibn Abdurrahman menunjukkan kepada kita lebih kuatnya pendapat al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah yang menunjukkan wajibnya takbiratu al-intiqal. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita masuk kepada khilaf yang ada di sisi para ulama tentang hukum takbirat al-intiqalat. Al-imamu Nawawi alaihi rahmatullah telah menjelaskan secara global. Dan untuk mukaddimah, beliau memiliki perbedaan pendapat dengan al-imamu Ahmad. Beliau memiliki perbedaan pendapat dengan al-imam Ahmad, sehingga jangan bingung dan jangan heran. Al-imamu Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan, i'lam anna takbiratal ihram wajibatun. Ketahuilah bahwasanya takbiratul ihram hukumnya adalah wajib. Takbiratul ihram, takbir pertama ketika kita akan mengerjakan sholat, wajib. Ini sepakat para ulama, tidak ada yang berselisih padanya. Al-imamu Ahmad, wal-imamu Malik, wal-imamu Syafi'i, wal-imamu Abu Hanifah, semuanya sepakat. Artinya apa? Hati-hati. Kita yang tidak mengerjakan Allahu Akbar, melafadzkan Allahu Akbar ketika membuka sholat, atau kalau masbuk kita tidak melakukan sedekap, jadi Allahu Akbar dengan lafadz tidak melafadzkan, hati-hati sholat kita tidak sah. Karena ada satu kewajiban yang tidak dikerjakan. Sepakat para ulama al-fuqaha, takbiratul ihram wajibah, tidak ada yang menyelisihinya. Wa ma'adaha, dan selain dari takbiratul ihram, kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Beliau bersama ucapan atau pendapat al-jumhur. Beliau bersama pendapat al-imamu Malik, beliau bersama pendapat al-imamu Syafi'i, beliau bersama pendapat al-imam Abu Hanifah. Wa ma'adaha sunnatun, lau tarakahu sihat salatuhu. Kalau seandainya dia tinggalkan lafad-lafad takbir tersebut, maka sholatnya sah. Artinya dia lisannya diam, ruku diam, bangkit dari ruku diam, ketika akan sujud diam, ketika bangkit dari sujud dan yang seterusnya diam, tidak mengucapkan takbir. Nah, ini pendapat al-imamun Nawawi dan jumhur al-fuqaha. Pendapat al-imamun Nawawi yang beliau ikuti dari jumhur al-fuqaha, selain al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, sahat salatuhu, tetap sah salatnya. Berbeda dengan pendapat al-imamu Ahmad yang tadi dinukilkan oleh al-imam Si'di. Lakin akan tetapi mereka yang tidak mengucapkan takbiratul intiqal, tidak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar pada perpindahan dari satu gerakan-gerakan yang lain, rukun ke rukun yang lain, fatathu al-fadilah, dia kehilangan sebuah keutamaan. Wa muwafaqata sunnah, dan dia telah kehilangan mencocoki sunnah Nabi, meniru sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak batal sholatnya, enggak ada masalah. Ini pendapat jumhur. Sekali lagi, pendapat jumhur takbiratul ihram wajibah, kalau tidak dia kerjakan berarti sholatnya batal, tidak sah. Hati-hati, jangan bermain-main dengan takbiratul ihram. Jangan kita sampai terbuai dengan waswasah syaitan, baru bangun tidur malas untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jangan. Usaha, berkorban agar sholat yang kita kerjakan, baik sholat subuh, sholat al-zuhur, al-asr, al-maghrib, al-isya, semuanya, sholat-sholat nawafil, qiyamul lail, dan yang seterusnya, jangan malas, apalagi di pertengahan malam mungkin mulut masih pahit dan yang seterusnya, diam, enggak sah sholatnya. Ucapkan Allahu Akbar, harus diperhatikan. Tapi kalau jumhur al-fuqaha, pada sholat-sholat yang ada takbiratul intiqalat, satu gerakan ke gerakan yang lain, satu rukun ke rukun yang lain, enggak dia ucapkan, dia diam, enggak ada masalah. Tapi kekurangan keutamaan, kemudian tidak mengikuti apa yang ada di sisi Nabi, sholatnya tetap sah, sah. Hadza madhhabul ulama kafatan. Inilah pendapat para ulama secara menyeluruh, kata beliau. Hadza madhhabul ulama kafatan. Illa, kecuali Ahmad ibnu Hanbal. Kecuali al-imam Ahmad ibnu Hanbal fi ihda ar-riwayataini anhu, dalam salah satu riwayat dari beliau alaihi rahmatullah. Karena beliau memiliki dua pendapat seperti yang sudah kita nukilkan tadi. Pendapat yang pertama bersama jumhur bahwa takbiratul intiqalat hukumnya hanya sunnah, enggak diucapkan, enggak dilafadzkan pun enggak ada masalah. Tapi pendapat beliau yang kedua Yang lebih rajih adalah wajib hukumnya harus terus dilafadzkan. Anna jami'at takbirati wajibatun. Ini salah satu pendapat dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, bahwasanya seluruh takbir-takbir yang ada hukumnya adalah wajib, tidak boleh tidak diucapkan. Wa dalilul jumhuri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allama al-a'rabiyya as-salata. Dalilnya jumhur apa? Dalilnya jumhur adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau sampaikan kepada seorang A'rabi, seorang Arab Badui, al-musi' salah, musi' salatihi, orang yang jelek salatnya. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'allamahu wajibatiha. Diajarkan oleh Nabi kewajiban-kewajiban dari gerakan-gerakan sholat tersebut. Fadzakara minha takbiratul ihram. Disebutkan oleh Nabi hanya satu yang wajib pada takbir, yaitu takbiratul ihram, takbir pembuka sholat. Itu tok, satu saja, fakot, yang diajarkan oleh Nabi pada Arab Badui tersebut. Ini dalil jumhur. Kalau seandainya semua takbir yang ada, perpindahan dari berdiri ke sujud, wajib diajarkan oleh Nabi, akan diajarkan oleh beliau. Walam yadhkur mazad. Nabi SAW tidak menyebutkan hukum takbir yang lainnya, dari berdiri menuju sujud, dari sujud menuju duduk, di antara dua sujud dan yang seterusnya, tidak diajarkan oleh Nabi kepada orang yang sholatnya jelek tersebut. Wa hadza mawdi'ul bayan wa waqtuhu wa la yajuzu ta'khir anhu. Dan ini adalah tempatnya ketika Nabi SAW mengajarkan, menjelaskan kepada orang yang jelek sholatnya tersebut, dan tidak boleh untuk Nabi SAW at-ta'khir, mengakhirkan penjelasan kepada A'rabi tersebut. Kalau seandainya hukum dari takbiratul intiqalat, takbir Allahu Akbar dari satu gerakan ke gerakan yang lain, satu rukun ke rukun yang lain, selain takbiratul ihram, hukumnya wajib. Kalau seandainya hukumnya wajib, pasti akan diajarkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam hanya mengkhususkan takbiratul ihram yang wajib untuk engkau wahai musyi'is shalah, orang yang jelek salatnya, takbiratul ihram jangan sampai kamu tinggalkan. Buka salatmu dengan takbiratul ihram. Takbir-takbir yang lainnya diucapkan, tidak diucapkan, enggak dibahas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalam al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Selesai penukilan dari beliau. Ikhwati fillah yarhamakumullah, adapun pendapat yang kedua adalah pendapat al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Dinukilkan oleh al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, haka al-Imam At-Tirmidzi masyru'iyyat at-takbir fi kulli khafdhin wa raf'in 'anil khulafa'il arba'ah. Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah menukilkan bahwa yang berpendapat wajibnya takbir al-intiqalat untuk diucapkan pada setiap gerakan orang yang sholat, bukan hanya imam, setiap orang yang sholat, imam dan makmum, diwajibkan, disyariatkan mengucapkan takbir pada setiap perpindahan sholatnya, ini adalah ucapan atau pendapat al-khulafa al-arba'ah. Pendapat Khulafa Ar-Rashidun Al-Arba'ah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Ini pendapat mereka. Masyru', disyariatkan, wajib. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Wa man ba'dahum minat tabi'in, dan yang setelah mereka pula dari kalangan tabi'in. Qala wa alaihi ammatul fuqaha wal ulama. Kata Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, dan pendapat ini disyariatkan, yang diwajibkan seorang untuk membaca takbiratul intiqalat, baik dia menjadi seorang makmum apalagi imam, adalah pendapatnya seluruh para fuqaha dan seluruh para al-ulama. Ini penukilan dari al-imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah pada pendapat yang kedua. Jadi beliau bukan hanya menukilkan ini pendapat Imam Ahmad, tidak, a'immah al-fuqaha al-ulama secara umum demikian pendapatnya, bahkan lebih dari itu, al-khulafa al-arba'ah, khulafa ar-rasyidun setelah Nabi alaihi salatu wassalam berpendapat masyru'iyah, disyariatkannya, wajibnya takbir al-intiqala tersebut. Al-Imam Ibnul Munzir alaihi rahmatullah menjelaskan bahwa pendapat ini bukan hanya dimiliki oleh Al-Imam Muhammad alaihi rahmatullah. Bahkan kata Al-Imam Ibnul Munzir alaihi rahmatullah, yurwa an Abi Bakri As-Siddiq, an Abi Bakrin As-Siddiq wa Umar Ibnul Khattab wa ibn Mas'ud wa ibn Umar wa Jabirin wa Qais ibn Ubad wa Sya'bi wa Abi Hanifah wa Tsauri wal Auza'i wa Malikin wa Sa'id ibn Abdul Aziz wa huwa qawlu awam ahli al-ilmi min ulama'il amsar wa fil akhbari tsabitah allati ruwainaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujjatun wa kifayah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Jabir ibn Abdullah, Qais ibn Ubad, Al-Imam Syabi, Wal-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Thawri, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Malik, Wal-Imam Sa'id ibn Abdul Aziz. Dan ini adalah pendapat para ulama secara umum. Jadi bukan hanya pendapat Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah, yang berpendapat bahwa At-Takbir, Al-Intiqalat disyariatkan, bahkan hukumnya adalah wajib. Wala hujjata ma fi ahadin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kata beliau, tidak ada hujjah ketika hal tersebut pernah dan selalu konsisten dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup sudah sebenarnya. Kata Imam Ibn Munzir, kalau kita melihat, mendapati Nabi selalu mengucapkan takbiratul intiqalat, baik dalam sholat-sholat wajib beliau yang menjadi imam, atau dalam sholat-sholat nafilah beliau yang beliau bersendiri qiyamul lail, selalu membaca takbiratul ihram, takbiratul intiqalat, afwan, selalu membaca takbiratul intiqalat. Maka ini sebenarnya cukup sebagai dalil yang sangat kuat kita mengikuti pendapat yang ada di sisi Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Apalagi nama-nama besar dari kalangan a'immatu wal fuqaha juga berada di sisi al-imam Ahmad alaihi rahmatullah. Kemudian ucapan al-imam Ibn al-Munzir ini dikomentari oleh al-imam Muhammad Ali Adam al-Atyubi hafidhahullah wa ra'ah. Hadha alladhi qalahu al-imam Ibn al-Munzir min thubuti takbiratil intiqalati huwal haq alladhi la muhida anhu. Apa yang diucapkan oleh al-imam Ibn al-Munzir bahwa hukum takbiratul intiqalat adalah wajib, itu adalah kebenaran. Alladzi la muhida anhu, yang tidak bisa dibantah. Faqad shahhat ahaditsu katsirah fi hadzal bab. Telah banyak hadis-hadis yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para khulafa ar-rasyidin, at-tabi'in dan yang selain mereka. Fal iltifata ila ayyi ra'yin wa ila ayyi madhhabin khalifin fatabassar. Maka seorang muslim seharusnya tidak menoleh lagi kepada pendapat yang lain, kepada madhab yang lain, maka perhatikanlah. Kemudian beliau mengatakan, waqad ashba'tul bahtha, aku telah melakukan penelitian. Fi dhalika fi syarhin nasai, ketika aku membahas hadis ini dalam syarah al-imam an-nasai. Warajjahtu al-qawla biwujubi takbirati al-intiqalat. Dan aku pun merajihkan bahwa hukum takbiratul intiqalat bagi seorang imam ataukah makmum hukumnya wajib. Ini yang diucapkan oleh al-imam Abdurrahman Afwan Muhammad Ali Adam al-Tiyubi hafidhahullah wa ra'ah. Jadi beliau merajihkan pendapat al-imamu Ahmad. Wa huwa riwayatu anil imami Ahmad wa ba'dil ulama. Dan ini adalah pendapat al-imamu Ahmad dan ulama yang lainnya. Li dhuhuri adillatihi, karena dalilnya sangat kuat. Wa kuwati hujjatihi faraji'uhu tastafid. Maka bisa kita pelajari, kata beliau, maka engkau akan mendapatkan faedah dari penelitian yang aku lakukan tersebut. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kesimpulan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah khilaf, perselisihan di tengah-tengah para ulama al-fuqaha tentang hukum dari membaca takbiratu al-intiqalat. Jumhur al-fuqaha mengatakan sunnah, seperti al-imam an-Nawawi dan yang telah kita nukilkan. Adapun al-imamu Ahmad dan nama besar di belakangnya ternyata banyak. Ada al-imamu Syabi, bahkan ternukil dari Abu Hanifah, bahkan ternukil dari al-imamu Malik, bahkan khulafa ar-Rashidin. Empat-empatnya berpendapat bahwa takbiratul intiqalat hukumnya adalah wajib. Sehingga sama persis seperti hukumnya takbiratul al-ihram. Allahu Akbar diucapkan. Ini yang dirajihkan oleh al-imam Ibn al-Munzir, oleh al-imam al-Syeikh al-Allamah Muhammad Ali Adam al-Atyubi dalam pembahasan ini. Sehingga dikembalikan kepada Ikhwan sekalian, kepada antum semua, pendapat mana yang mau diambil? Jumhurul fuqaha, al-imamun nawawi, mau antum ambil pendapatnya, silahkan. Dalilnya kuat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang jelek sholatnya, yang wajib bagimu adalah takbiratul ihram. Yang wajib bagimu takbirah al-ihram. Al-intiqalat tidak disebutkan oleh Nabi. Kuat dalilnya. Silahkan bagi yang mau mengambil pendapat tersebut. Tapi kalau yang mau lebih tenang, mengambil pendapat yang kedua, dirajihkan oleh al-imam Ibnul Munzir, Syekh Muhammad Ali Adam, begitu pula Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri berada pada pendapat yang kedua, riwayat al-imamu Ahmad, hukumnya wajib, tapi konsekuensinya berat. Dia harus benar-benar fokus dalam salatnya, selalu mengucapkan Allahu Akbar pada gerakan-gerakan salatnya. Dan ajr pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau malas untuk mengerjakannya, silakan akan mendapatkan sesuai dengan pengorbanan masing-masing. Ini yang bisa kita bahas biidznillah ikhwati fillah yarhamakumullah, yang insyaallah taala kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya, karena pada malam hari ini kita selesai dari pembahasan hadis yang kelima, hukum takbirah al-intiqalat. Hadis yang keenam akan kita bahas bagaimana Mutarrif ibn Abdullah mengatakan salaitu ana wa Imran ibn Husain khalfa Ali ibn Abi Talib, bahwa aku pernah melakukan salat bersama Imran ibn Husain di belakang Khalifah Ar-Rashid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Akan kita bahas pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.